Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd. Fatihillah rahimanallah wa iyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-45, masih di kitab sholat di bab sholat Jumat. Terakhir kita mempelajari tentang syarat sah sholat Jumat. Musonif menyebutkan ada tiga ya. Yang pertama jumlahnya dilaksanakan di Darul Iqamah, yaitu di tempat pemukiman. Artinya tidak sah kalau Jumatan sholat Jumat dilaksanakan di luar pemukiman ya, misalnya di tanah lapang, di luar pemukiman, di luar batas yang kemarin sudah kita sebutkan. Bahkan seandainya itu shofnya bersambung, maka bagian yang di luar pemukiman ya, itu tidak sah menurut pendapat muktamad. Dan syarat yang kedua, jumlahnya 40, dan 40 ini harus terpenuhi syarat, yaitu dia ahlul jum'ah, yaitu mukallaf, balig berakal, ukur laki-laki, ahrar, merdeka, kemudian mustautin. Jadi jika tidak terpenuhi syarat ini, tidak boleh dimasukkan dalam hitungan 40. Sekarang masuk ke syarat yang ketiga. Wala al-musannif wa syarihu rahimahullah ta'ala wa salisu an yakuna al-waktu baqiyan wa huwa waktu zuhri. Syarat yang ketiga, waktunya masih ada, yaitu waktu Jumat itu adalah waktu sholat zuhur, sama seperti waktu sholat zuhur. Jadi dia harus yakin waktunya itu masih ada. Nah, sekarang ada masalah, seandainya dia ragu-ragu, apakah masih ada waktu untuk sholat Jumat, masih masuk waktu sholat Jumat atau tidak, dan ragu-ragu ini sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat ini sudah ragu-ragu, ini masih waktu sholat Jumat atau sudah habis waktunya atau sudah keluar. Ya, kalau ragu-ragu, maka sholat zuhur, mereka sholat zuhur. Kalau ragu, itu ragu-ragunya sebelum sholat, ya, sebelum takbiratul ihram. Adapun kalau ragu-ragunya, ya, adapun kalau ragu-ragunya yaitu di tengah-tengah sholat, itu setelah takbiratul ihram, maka mereka yang sholat ini menyempurnakan sholat jumlahnya. Nanti disebutkan oleh pensyarah ya. Ini harus yakin bahwasanya waktunya itu masih ada. Wasalisu an yakuna al-waktu baqiyan wa huwa waktu zuhri. Ya, sehingga di situ al-nya adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah di situ maksudnya waktu zuhur. Itu waktu zuhur pada hari tersebut. Sehingga ini sholat Jumat itu tidak ada qadha sholat Jumat setelah dia terlewatkan. Kata Asy-Syarih, wa yustaratu an taqa'a al-jum'atu kulluha fil waqti. Disyaratkan ya, yaitu sholat Jumat itu semuanya dilakukan di waktunya. Artinya tidak ada yang keluar dari waktunya. Masih dalam rentang waktu sholat Jumat, yaitu waktu sholat zuhur ya. Karena tadi sudah disebutkan syaratnya an yakuna al waktu bagian. Sehingga disarankan di sini cabang masalahnya adalah sholatnya dilakukan semuanya ya di waktu zuhur, di waktu sholat Jumat yaitu waktu zuhur. Ya di Asia belum juri disebutkan. Jika seorang masbuk mendapatkan satu rokaat bersama imam. Dan dia mengetahui, dia yakin bahwasanya kalau dia meneruskan sholat bersama imam sampai salam, maka dia tidak bisa mendapatkan rokaat kedua di waktunya. Tapi kalau dia mufarokoh, maka bisa mendapatkan waktunya, mendapatkan rokat kedua di waktunya, maka baginya wajib niat mufarokoh. Agar yaitu sholat jumahnya dilakukan di semua waktu. Kemudian kalau misalnya dia apa sebelum salam sudah keluar waktunya, maka wajib melanjutkan nanti menyempurnakan sholat menjadi sholat zuhur, ya. Melanjutkan ya, tidak mulai dari awal. Ya, kemarin sudah kita sebutkan, kita singgung tentang jumlah 40. Jumlah 40 itu harus ada di jamaah Jum'ah, berjamaahnya. Dan itu disyaratkan hanya di rakaat pertama. Untuk jamaahnya, ya Van, jamaahnya disyaratkan di rokaat pertama saja. Kalau untuk jumlahnya, ya, jumlahnya disyaratkan dari awal Jumat sampai akhir. Tapi kalau jamaahnya, ya, disyaratkan di rokaat pertama saja. Sehingga tadi di sini disebutkan ada permasalahan jika seorang masbuk mendapati satu rakaat bersama imam. Berarti dia sudah sholat berjamaah bersama imam satu rakaat. Ya kan? Kemudian seandainya dia nanti melanjutkan ya, sampai salam ya, bersama imam nanti perlu apa? Tidak mendapatkan rakaat kedua, maka dia niat mufarokoh agar sholat jumahnya yaitu agar sholat jumahnya bisa bisa dilakukan di waktunya sholat jumah, tidak ada yang keluar dari waktunya. Dan di sini disebutkan di syarat yang ketiga ini al waktu bagian di sini, jadi harus waktunya itu masih ada sampai 40 orang ini semuanya salam. Ya, sampai semuanya salam 40 orang. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh nanti yaitu salamnya itu misalnya di luar waktu sholat Jumat. Ini enggak bisa. Tadi Syaikhul Baju disebutkan falau salama al-imamu wa man ma'ahu kharijal waqti fatat al-jum'atu. Jika imamnya salam bersama orang yang lain di luar waktu Jumat, ya sudah keluar waktunya, maka ini terluput, ya, yaitu sholat Jumat. Maka wajib baginya untuk melanjutkan ke sholat zuhur. Artinya kalau sudah keluar waktunya itu disempurnakan sholat zuhur. Falaudho, kalau kita lanjutkan sarannya, falaudho ko'a waktu zuhuri anha, jika waktu zuhurnya sudah sempit, yan lam yabqa minhu maya sa'ulazi labudda minhu biha min khutbataiha waraka'ataiha suliyat zuhron. Jika waktunya sempit, yaitu maksudnya seperti mana waktu sempit, yaitu tidak tersisa waktu yang yasa mencukupi alladzi la budda minhu fiha, yang yaitu yang harus dilakukan di waktu tersebut, adalah maksudnya yang harus dilakukan, ya, yang rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Apa itu? Min khutbataiha, dua khutbah, wa rakaataiha, dan dua rakaat salat Jumat, maka suliyat zuhron. Itu sudah kita singgung. Bahasanya ini kalau waktunya nggak cukup, ini kira-kira mau melaksanakan sholat Jumat nggak cukup untuk melakukan dua rakaat dan dua khutbah minimal, itu nggak cukup. Maka kalau nggak cukup waktunya, sholat zuhur wajib, itu niatnya sholat zuhur. Maka tidak teranggap kalau dia nanti takbiratul ihram untuk sholat Jumat. Kemudian fa in kharaja al waktu au utimati syurut, kalau waktunya sudah keluar, ya, au utimati syurut atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ay jami'u waqti zuhri yaqinan au dhonan wa hum fiha, ya, maka suliyat zuhran binan ala ma fu'ila minha wa fatatil jum'atu. Ini sekarang kalau waktunya sudah keluar atau tidak terpenuhi syarat, itu jami'u jami'u waqti zuhri, itu waktu zuhur, yakinan au dzonan, begitu yakin atau dzon, wahum fiha, dan mereka posisi masih di yaitu lihat dalam sholatnya. Tadi jami'u waktu zuhri yakinan atau dzon, itu tadi sudah keluar waktu, bisa dengan berita dari orang yang dapat dipercaya. Yang dimaksud dengan ultimati syurut yaitu tidak terpenuhi syarat sahnya atau sebagian syarat sahnya. Misalnya jumlahnya tidak ada 40. atau masalah apa tidak dilakukan di pemukiman dan seterusnya, ini tidak terpenuhi syarat sah sholat Jum'ah, maka suliyat zuhron. Yaitu di sini karena disebutkan wahum fiha, posnya dia dalam sholat, maka suliyat zuhron yaitu atamu, dia menyempurnakan sholat zuhur. Loh, tadi niatnya sholat Jum'ah. Ya, niatnya sholat Jum'ah diganti. Diganti jadi sholat zuhur tanpa ini ya, tanpa apa? Tanpa minggir niat, tanpa niat. Jadi niatnya tadi sholat Jum'ah, kemudian menyempurnakan jadi sholat zuhur karena waktunya ini sudah keluar. Bina'an ala ma fu'ila minha. Bina'an ala ma fu'ila minha maksudnya adalah melanjutkan rokaatnya. Tidak mulai dari awal. Kemudian kemudian nanti imamnya apa? Mensirkan bacaannya. Karena jadi sholat zuhur. Ya sholat zuhur. Ya, tadi niatnya sholat Jum'ah, tapi tidak dilakukan sholat Jum'ahnya. Nah, kemudian dia sholatnya zuhur, padahal niatnya bukan sholat zuhur. Nah, ini kan kebalik-balik gitu ya. Sehingga diistilahkan apa? Dia nawa wa masola. Dia nawa wama sholat. Dia niat sholat Jum'ah wama sholat. Tapi tidak sholat Jum'at. Ya apa? Nawa wama sholat. Kemudian dia sholat wama nawa. Tapi dia itu sholat. Tapi tidak niat sholat itu. Sholat zuhur. Tapi dia tidak niat sholat zuhur. Ya sholat wama nawa. Dia ada apa? Teka-teki gitu ya. Dia nawa wama sholat. Wasola wama nawa. Ya, jadi seperti itu. Dia niat sholat Jum'ah, kemudian karena waktunya habis, berarti tidak sholat Jum'ah. Ya, sholatnya nanti sempurna sholat zuhur. Padahal dia tidak niat sholat zuhur. Ya. Sholat wa manawa. Baik. Sama'un adroku minha rokatan amla. Sama saja mereka itu sudah mendapatkan satu rokaat atau tidak. Jadi masalah apa ini? Keluar waktunya. Pokoknya kalau keluar waktunya, intinya kalau kapanpun keluar, sudah keluar waktunya sebelum salam, maka dia menyempurnakan menjadi sholat duhur. Ya, tambah rokaatnya. Sebelum salam waktunya sudah habis, ya lanjutkan sholat zuhur. Tadi sudah dapat satu rokaat di waktunya, ya enggak pengaruh itunya, ya saya disebutkan sawaun adroku min harokatan amla. Karena ini syaratnya itu dua rokaat full. Harus dikerjakan di waktunya seperti itu. Kalau satu rakaat tetap nggak bisa. Jadi agar tidak disalahpahami, bahasanya kalau sudah mendapatkan satu rakaat kemudian mendapatkan sholat Jum'ah, ini kalau di waktunya masih ada, kalau nggak ada nggak bisa gitu. Walau syakku fi khuruji waktiha wahum fiha atamuha jum'atan ala shahih. Jika mereka ragu-ragu apakah sudah keluar waktu sholat Jum'ah atau tidak, wahum fiha, dalam keadaan mereka yaitu apa, mereka masih sholat, posisi sholat, maka atamuha jum'atan ala shohi, mereka menyempurnakan Jum'atnya, tidak menyempurnakan menjadi zuhur. Jadi kalau keraguan, ragu-ragu. Nanti sudah kita sebutkan, kalau ragu-ragu sebelum melaksanakan sholat Jum'ah, ya, kalau ragu-ragu sebelum melaksanakan sholat Jum'ah, maka melaksanakan sholat zuhur ya. Ya. Tapi kalau ragu-ragunya ini sudah keluar waktu atau belum, posisi dalam keadaan sholat, ya, maka sempurkan sholat Jumat. Karena hukum asalnya adalah masih dalam waktunya. Ditambah dia, mereka adalah sudah masuk dalam sholat, maka hukum asalnya melanjutkan. Ya, seperti itu. Ya, kenapa ini disempurnakan sholat Jumat? Karena hukum asalnya waktunya masih ada, plus ditambah keadaan mereka itu sudah melaksanakan sholat, sudah masuk proses sholat, maka hukum asalnya dilanjutkan. Kalau tadi ragu-ragu sebelum melaksanakan sholat, nah, karena dia belum melaksanakan sholat, maka di situ sholat zuhur. Ya, tadi kan sebelumnya ada ibarah falau dhaqa waktu zuhri anha, jika waktu zuhurnya sempit ya. Walaupun itu adalah ragu-ragu ya. Walaupun itu ragu-ragu. Ragu-ragu nanti itu kalau dilaksanakan sholat Jum'ah plus khutbahnya cukup enggak? Ya, ini syak. Enggak ada yakin, enggak ada zon. Ya, syak, maka tadi saya sebutkan ya, yaitu suliat uhron ya, di ibarat selanjutnya bisa dilihat situ ya, yaitu ibarat falau dhaqa waktu zuhri itu walau syakan, walaupun syak yang lambab ya baqa min huma ya sa'u alladzi la budda min fiha min khutbataiha wa ru'ataiha suliat zuhron. Ini kalau ragu-ragu sebelum sholat, maka sholatnya zuhur. Kalau ragu-ragunya dalam sholat Jum'ah, maka menyempurnakan sholat Jum'atnya. Kalau nggak ragu-ragu, ya, ketika sudah sholat, ya, berarti yakin atau zon, ya. Ini ibarat yang tadi, fa'in khorojal waktu, ya, au'ul dimati surut. Nah, ini khorojal waktu di sini, ya, dia apa? Yakin atau zon. Sudah keluar waktunya. Kalau gini apa? Suliat zuhron, menyempurnakan zuhur. Jadi di dalam sholat, ketika sholat Jum'ah, itu ada keadaan dia berkaitan dengan sudah keluar waktu atau belum. Keadaan pertama, dia yakin atau zon. Ya, bahasanya sudah keluar waktu. Kalau yakin atau zon, sudah keluar waktu, posisi dalam keadaan sholat Jum'ah, maka sempurnakan sholat zuhur. Maksudnya apa? Bukan sholat Jum'ah, diselesaikan dengan sholat zuhur. Ya, melanjutkan apa? Rokaatnya sudah dilakukan. Baru dapat berapa rokaat? Satu, berarti tinggal tambah tiga. Tapi kalau dia ragu-ragu di dalam posisi masih sholat, ya, sudah keluar waktu atau tidak, maka gimana tadi? Kalau ragu-ragu, maka disempurnakan sholat Jum'ah. Jadi kalau hanya ragu-ragu, masih dipertahankan untuk sholat Jum'ahnya. Dan ini pendapat yang sahih menurut madhab, sehingga mukabilnya, lawannya ya, dia apa? Menyempurnakan zuhur. Pendapat lemahnya dalam madhab, meskipun ragu-ragu, menyempurnakan sholat, menjadi sholat zuhur, sebagaimana keadaan yakin dan zon. Tapi yang pendapat sahih, itu menyempurnakannya sholat apa Jum'ah karena hanya ragu-ragu. Ya, ini tadi syarat sah sholat Jumat ya, ada tiga. Sebutkan, ya tadi dilaksanakan di Darul Iqamah. Kemudian yang kedua, jumlahnya 40. Yang 40 adalah Ahlu Jumat. Yang sudah disebutkan yaitu balig buraka laki-laki merdeka dan mustautin. Kemudian yang ketiga, yaitu waktunya masih ada. Itu semua dua rakaat tersebut terus dilakukan di waktunya, di waktu sholat Jum'ah. Ya, kemudian ada tambahan lagi keterangan atau bisa dikatakan syarat, yaitu yang tambahannya ya sebelum masuk ke fardu untuk ini ya khutbah, yaitu yang pertama yaitu wujudul adat kamilan min awalil khutbah ila qidai shalah. 40 ini harus ada dari awal khutbah sampai selesai sholat. Jadi 40 itu kapan harus adanya? Dari awal khutbah sampai selesai khutbah, kemudian sampai selesai sholat Jum'ah. Itu harus ada jumlah 40 tadi. Kalau berkurang gimana? Misalnya berkurang ketika khutbah, maka pas khutbah itu yang berkurang itu pas melakukan rukun apa? Maka ini enggak dihitung sebagai rukunnya. Karena yang dengarkan kurang dari 40. Ya. Jadi dia sedang khutbah nih. Sedang khutbah. Khutbah kan ada rukun-rukunnya, nanti kita bahas ya. Dan khutbah, rukun khutbah ada tahmid, muji Allah. Kemudian sholawat. Nah, pas sholawat ini jumlahnya berkurang. Ya, ya taruhlah misalnya memang jumlahnya pas 40. Nah, pas bersholawat ini jumlahnya cuma 39 misalnya. Yang satu keluar, ya, kamar mandi misalnya. Nah ini ketika dia bersolawat, dengar yang dengarkan tidak ada 40, tidak teranggap ini solawatnya, gitu maksudnya. Jadi rukun-rukun harus diperdengarkan di jumlah pada jumlah 40, gitu. Nah, terus bagaimana ya nanti kalau orang itu segera kembali dengan cepat, maka diulangi rukun tadi, ya rukun tadi diulangi, diulangi rukun tadi. Jadi ulangnya apa? Sholawat lagi. Ya. Karena apa? Ini rukun harus diperdengarkan pada 40 orang. Gitu. Kalau dia segera kembali, ya cepat kembali. Kalau lama, wah nggak pulang-pulang orangnya keluar lama. Ya. Ya nanti dia ketika nanti apa? Kembali ke situ orangnya sudah jangka waktu lama, ya dia harus ngulangi khutbahnya itu. Tidak melanjutkan. Kalau kembalinya cepat, orang yang keluar tadi cepat kembali ke kumpulan jamaah untuk mendengarkan, itu langsung di apa lanjutkan. Pokoknya yang kurang tadi apa, selawat kemudian dilanjutkan. Tapi kalau kembalinya lama, ya dia ngulang dari awal ya, khutbahnya. Ya cepat tidaknya itu adalah seukuran apa? Seukuran dua rakaat ringan minimal sah. Baik, karena syaratnya harus muwalah khutbahnya. Itu kalau dia berkurang saat khutbah seperti itu ya. Apa hukumnya atau perinciannya. Bagaimana kalau berkurangnya ketika sholat? Ini kita andikan ya, pokoknya jumlahnya itu segitu ya, 40 atau 41, 42, kemudian berkurang. Sehingga intinya berkurang sampai tidak terpenuhi 40 gitu loh maksudnya. Ya, kata al-alama al-bajuri, walau naqasu fi sholati batolat. Kalau dia berkurang saat sholat, ya ini membatalkan. Karena disyaratkan apa? Jumlah 40 ya untuk dari awal sholat sampai akhir. Sebagaimana disyaratkan sholat itu juga dimasuk di waktunya semua. Nah, kalau kehilangan jumlah 40, maka bagaimana ya menyempurnakan sholat zuhur? Ya. Menyempurnakan apa? Sholat zuhur. Sampai pun kalau ada yang terlambat, ya, datangnya, kemudian yang lainnya sudah salam, ya, misalnya 39 itu sudah salam, satu belum salam, ya, karena dia belum selesai. Yang 39 sudah bubar. Selesai kan, sudah bubar. Jumlahnya misalnya 40 ya kita andikan. Jumlahnya 40. Yang satu ini terlambat, belum salam. Yang 39 sudah bubar pada pulang di rumah. Ya ini tersahnya sholat tergantung satu orang atas ini. Kalau dia salam berarti sah, berarti 40 ini kan. Ya. Ya, jadi masalah dia kalau batal bagaimana? Gitu kan. Dia tinggal belum salam, orang ini belum salam, batal. Nah, berarti sholatnya 39. Nah, berarti batal sholatnya orang 39 sudah pulang tadi. Gitu loh. Ya, kok bisa seperti itu ya? Namanya tafrik atau konsekuensi dari aturan ya seperti itu. Sehingga ada teka-teki, kita ada seseorang, gitu kan, dia hadas di masjid. Sholatnya orang yang di rumah batal. Ya ini gambarnya seperti ini. Gitu. Ya ada orang berhadas di masjid. Ya sholatnya orang yang sudah di rumah batal sholatnya. Ya sholat Jumatnya itu batal. Gara-gara satu orang itu belum salam, dia sudah batal. Nah, karena disyaratkan 40 itu kan harus semua sholat. Ya. 40 tadi. Nah, dia sudah sampai rumah semuanya atau sudah pergi ya. Ya. Ini menggantung ini. Karena tinggal satu ini belum salam. Nanti kalau sudah salam berarti sah. Oh, ternyata dia batal. Ya batal. Sholatnya apa? Batal sholat Jumatnya. Kok sampai seperti itu ya diikuti saja. Memang seperti itu perinciannya. Taraf gak membuat perincian. Permasalahan. Kemudian tambahan syarat yang kedua, tadi syarat tambahannya tadi apa? 40 itu harus dari awal khutbah sampai selesai sholat. Yang kedua, tidak didahului atau berbarengan dengan sholat Jumat yang lain. Ya. Jadi harus satu. Dalam satu daerah harus satu. Karena Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak mendirikan sholat Jumat kecuali di satu tempat. Dan ini ketika mencukupkan dengan satu, sholat Jumat ini bisa apa? Sebagai syiar, ya, menambahkan syiar bersatunya kaum muslimin. Kecuali jika sulit untuk berkumpul di satu tempat, tempatnya sudah sempit, tidak mencukupi. Itu boleh mendirikan sholat Jumat di tempat lain. Ya. Kalau tempatnya masih mencukupi, ya. Kalau mendirikan di tempat lain, ya ini tidak tidak sah nanti. Karena masih mencukupi. Ya. Jadi kemudian nanti kalau double seperti itu bagaimana? Ya dia kalau sholatnya nanti bareng, maka batal semuanya. Ya. Terus bagaimana batal semuanya? Harus jadikan satu. Nanti kalau waktunya masih mencukupi. Ini sholatnya bareng ya, sholatnya apa bareng? Nah, kalau misalnya tidak bareng, ya, tidak bareng, berarti berurutan misalnya. Ya, kalau nanti diketahui, ya, yang duluan yang mana, maka yang duluan yang sah, yang kedua batal. Ya. Sehingga nanti dia sholat zuhur, ya, yang batal ini. Duluan mana? Duluan yang sini atau sana? Duluan sini, yang sana batal. Duluan sana, yang sini batal. Kalau ragu-ragu bagaimana? Tidak tahu ragu-ragu mana yang duluan. Ini diulang nanti. Seperti ini dia kumpulkan, kemudian diulang sholat jumlahnya ketika masih waktunya mencukupi. Kemudian ketika diketahui ini tidak berbarengan, tidak diketahui tidak berbarengan, tapi nggak tahu yang mana yang duluan, ya. Maka kalau seperti ini maka wajib untuk sholat zuhur, ya. Nggak diketahui mana yang duluan, tapi diketahui ini nggak bareng, ya nggak bareng. Cara ketahuinya dengan apa? Dengan takbiratul ihramnya ya tadi, yang duluan takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihramnya itu tidak berbarengan, tapi nggak tahu yang mana yang duluan, ya, maka sholat zuhur. Demikian pula keadaan yang terakhir, kalau dia diketahui bahasanya tidak bareng, berarti ada yang duluan, ada yang terakhir. Dan dia diketahui mana yang duluan kemudian lupa. Maka ini seperti keadaan yang sebelumnya tadi, yaitu keadaan yang keempat. Baik. Kemudian kita lanjutkan fardu atau syarat untuk khutbah ya. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah taala wa faraiduha wa minhum man abaru anna bi syurut. Dan fardu-fardunya atau ada yang mengungkapkan dengan kata syarat. Ya, karena syarat dan fardu ini ya, sama-sama harus dilakukan. Salah satun, ada tiga. Nah ini kalau kita gabung, tadi syarat sebelumnya ada tiga. Ini fardu tiga ada enam berarti. Ditambah dua tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, dua tadi apa? Jumlah 40 dari awal khutbah sampai selesai sholat. Kemudian syarat yang tambahan kedua adalah tidak berbilang jumatannya, sholat jumatnya. Berarti totalnya ada delapan. Enam, enam, enam sama enam, tiga sama tiga ini di matan sama syarah. Dan tambahan yang lain dua, berarti totalnya delapan syarat sah sholat jumat. Yang tiga ini apa? Ahaduhuma wasaniha. Yang pertama dan kedua adalah khutbatan, dua khutbah. Jadi disyaratkan ada khutbahnya dan khutbahnya dua kali. Ini syarat ke pertama dan kedua. Khutbah satu syarat sendiri, khutbah dua syarat sendiri. Ya. Khutbah yang disyariatkan itu ada 10. Ya. Ada khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Kusuf, khutbah Khusuf, khutbah Istisqa. Sudah ada 4 ketika di haji. Jadi 6 ya, tambah 4, 10. Empat di haji itu di Mekah di hari ke 7 Zulhijjah, kemudian di Namirah yaitu di hari Arafah, kemudian di Mina tanggal 10 Zulhijjah yang munahar, kemudian di Mina lagi tanggal 12 Zulhijjah yaumun nafar awal. Jadi ada di bab haji ya. Ya, semua itu khutbahnya setelah sholat. Kecuali khutbah Jum'ah dan Arafah. Ini sebelum sholat. Kemudian untuk khutbah istisqa, boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Ya. Dan disunahkan di mimbar atau di kalau enggak ada di tempat yang lebih tinggi. Kemudian disunahkan pula yaitu menghadap ke orang-orang yang mendengarkannya. Jadi, kemudian yaqumu ai al khatib fiha fihima di dalam dua khutbah wa yajlisu bainahuma. Khatib berdiri di dua khutbah tersebut wa yajlisu dan yaitu duduk di antara dua khutbah tersebut. Jika dia mampu berdiri ya. Jadi yaqumu yaitu al khatib dia berdiri yaitu jika mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka yajlis. Duduk khutbahnya sambil duduk. Kalau khutbah dengan duduk tidak sanggup maka mutajik berbaring miring. Kalau tidak sanggup berbaring dengan miring istalqa terlentang sebagaimana dalam sholat. Ya, kemudian duduk di antara dua khutbah. Ini seukuran baca surat Al-Ikhlas. juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Qala al-mutawali bi qadri tumaninati baina sajdataini. Ya, di situ wa yajlisu bainahuma bi qadri tumaninah baina sajdataini. Walau ajaza, ini maksudnya karena di tadi duduk di antara dua khutbah tadi seperti duduk di antara dua sujud. Walau ajaza anil qiyami wa khotaba qa'idan au muttaji'an shoha. Jika dia tidak mampu untuk berdiri, kemudian dia khotib, yaitu duduk dengan khutbah dalam keadaan qa'id duduk atau muttaji'an berbaring, shoha sah. Wajaza al-iktida ubihi walau ma'al jahli bihalihi. Dan boleh bermakmum padanya walaupun tidak mengetahui keadaannya. Ya, keadaan sebenarnya seperti apa kita tidak tahu. Bagaimana kalau dia itu di situ tidak mampu berdiri kemudian duduk? Apakah sah khutbahnya padahal ada orang lain yang bisa khutbah? Maka hukumnya sah. Ya, meskipun ada orang lain yang mampu untuk berkhutbah. Ya, itu hukumnya sah. Jadi ada jamaah lain yang bisa khutbah dengan berdiri. Kok ini yang khutbah duduk karena enggak mau berdiri, tetap sah. Meskipun yang utama ya, dia minta untuk digantikan sama yang bisa berdiri. Kemudian beliau mengatakan, wajaza al-iqtida'u bihi, yaitu boleh atau bermakmum padanya. Itu maksudnya dia sholat, misalnya dengan duduk atau berbaring atau istilqa. Walau ma'al jahli bihalihi, walaupun tidak tahu keadaannya yang sebenarnya. Ya, ini boleh bermakmum pada orang tersebut. Nah, tapi tadi disebutkan walau ma'al jahli bihali, walaupun dia tidak tahu keadaan orang tersebut. Di hasil bajuri disebutkan kalau dia sholat ya, dengan duduk, kemudian ternyata diketahui bahwasanya tersebut, orang tersebut, imam tersebut bisa berdiri untuk sholat. Maka ini tidak sah. Wahaitsu, kembali ke sarah, wahaitsu khotaba qa'idan wa shalla bainal khutbataini. Fasola jeda, memisah. Fasola bainal khutbataini bisaktatin la bitija'in. Jika seorang khotib itu khutbahnya dengan duduk, maka bagaimana memisah di antara dua khutbah? Kalau tadi dengan berdiri dipisah dengan duduk. Kalau khutbahnya dengan duduk, pisahnya dengan apa? Bisaktatin, dengan diam. La bitija'in, tidak dengan berbaring miring. dia dengan diam sejenak. Warkanul khutbata ini khomsatun. Sekarang disisip dengan rukun khutbah ya. Tadi kan syarat apa? Syarat sah Jumat kan. Sekarang bahas tentang rukun dua khutbah. Wa arkanul khutbata ini khomsatun, ada lima. Secara ijmal ada lima. Yang pertama, hamdulillah ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini dengan menyebutkan ayatnya. Yang membaca apa? Ayat. Jika dia dimaksudkan untuk apa? Memuji Allah. Misalnya dia membaca Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Ini kalau dimaksudkan untuk ujian, situ ada alhamdulillah, maka boleh. Meskipun ini di dalam bacaan, di dalam ayat. Ya, tapi kalau misalnya dia diniatkan untuk membaca ayat sekaligus maksudkan untuk tahmid, maka tidak bisa untuk mewakili dua-duanya. Ya, tidak bisa mencukupi dua-duanya. Jadi hanya mencukupi untuk qiraahnya saja. Karena nanti kan ada rukun yaitu membaca ayat. Nah, bagaimana nih saya baca ayat ini sekaligus rukun membaca ayat sekaligus ini ada tahmidnya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tadi kalau membaca ayat yang ada tahmidnya dirinci ya. Kalau diniatkan untuk tahmid tadi ada alhamdulillah, alhamdulillah, maka boleh sah sebagai rukun melaksanakan itu tahmid pujian. Tapi kalau diniatkan untuk membaca ya dia teranggap membaca. Atau dia diniatkan untuk membaca plus tahmid ya jatuhnya dia membaca. Atau tidak diniatkan apa-apa ini pada asalnya adalah membaca ayat. Dan ini juga berlaku untuk ayat yang mengandung wasiat takwa. Ya. Ini rukun yang pertama yaitu hamdulillah ta'ala muji Allah. Tuma sholatu, kemudian sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahuhuma muayyinun, muta'ayyinun. Itu bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz dari keduanya. Ya, yaitu tadi alhamdulillah sama sholawat. Itu muta'ayyinun sudah tertentu. Yaitu pakai hak mim dal. Misalnya ana hamidun lillah atau yang lainnya ya. Hamidullah ya dan seterusnya. Innalhamdulillah ya. Itu ada hak mim dal. Kemudian selawat ya lafaz selawat lafaz selawat ya. Jadi kalau untuk apa ujian pada Allah itu pakai hak mimdal plus lafzul jalalah Allah. Kalau solawat itu nanti yang penting lafaz solawatnya. Untuk kata atau nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Muhammadnya namanya tidak tidak mutayyin. Tapi kalau Abdul Jalalah itu mutayyin. Tumal wasiatu bitakwa. Kemudian yang ketiga, ya wasiat takwa. Wala yata'ayyanu lafzuhuma lafzuha ala sahih. Lafadznya tidak ada lafad tertentu. Intinya adalah dia nanti mengandung apa? Mengajak melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ya itu. Bahkan menurut Ibnu Hajar cukup salah satu dari keduanya. Lafadznya tidak tertentu ya. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Kemudian yang berikutnya berarti keberapa? Satu tahmid, dua selamat, tiga wasiat takwa. Ya. Tiga ini harus ada di khutbah pertama dan kedua. Jadi tiga ini atau berserikat di atau ada, harus ada di khutbah pertama dan kedua. Itu tahmid, solawat, dan wasiat takwa. Waqiraatu ayatin, yang rukun yang keempat, membaca ayat fi ihdahuma. Nah, karena ini tidak mesti di dua khutbah, maka membaca ayat di salah satu dari keduanya. Ya, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Meskipun nanti yang cocoknya atau afdolnya di khutbah pertama. Ini membaca ayat yang memahamkan secara makna. Yang disitu misalnya mengandung apa? Janji pahala atau ancaman. Bukan ayat yang tidak, yang ghairu mufhimah ya. Yang biasa dicontohkan satu ayat misalnya Summa Nawzor ya. Surat Mudathir ayat 21. Ya, kalau ayat ini boleh di salah satunya, berbeda dengan yang tiga tadi, yang tahmid, sholawat, sama wasiat takwa harus di kedua khutbah. Untuk ayat ini boleh di khutbah pertama atau kedua, meskipun apa yang afdhal adalah di khutbah pertama, karena nanti doanya harus di khutbah kedua. Wa du'a'u, yang terakhir, doa lil mu'minin wal mu'minat. Bil khutbati asaniyah. Nah, kalau doa, ini dikhutbah ke kedua. Doa untuk kebaikan orang beriman, laki-laki atau perempuan. Jadi harus apa? Doa, ada doa untuk akhirat, tidak cukup untuk urusan, doa untuk urusan duniawi. Kalau doa ini dilakukan di khutbah pertama maka tidak teranggap. Ya, tidak teranggap. Ya, kalau doa harus di khutbah kedua. Nah, itu rukun-rukunnya, rukun khutbah. Yaitu tiga harus dilakukan di dua khutbah, yaitu tahmid, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wasiat takwa. Kemudian membaca ayat memahamkan, bisa di khutbah pertama atau kedua, yang afdol di khutbah pertama. Kemudian kalau doa untuk orang-orang beriman ini harus di khutbah kedua. Jadi, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Berbeda antara khatib dan imam tidak disyaratkan. Ini tidak ada syarat untuk sama antara khatib dan imam. Allahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.